السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب شيئا أكثر من ذكره، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Masjid Baitul Ihsan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah di siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid yang penuh barakah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal, mana kemarin tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tanggal kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak masyarakat muslimin yang memperingati Maulid Nabi dengan berbagai cara. Ada yang hanya sekedar membaca barzanji, kemudian ada yang melalui memperbanyak sedekah dan kegiatan-kegiatan amal baik lainnya, ada yang mengundang penceramah untuk memberikan pencerahan. Berbagai cara dilakukan, satu saja tujuannya, hanya untuk takziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita cerita dari awal mula kelahirannya, rasanya terlalu lama untuk kajian siang hari ini. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus ke alam dunia ini tentunya punya tugas, punya misi yang begitu mulia dan begitu agung untuk merombak, mereformasi kondisi masyarakat saat itu, yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah: A'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum. Wallahu alam bi haqiqatil murad, huwallazi, dialah zat Allah yang ba'atha, telah mengutus, fil ummiyyin, bagi orang-orang yang ummi. Ada salah seorang ahli tafsir mengatakan ummiyyin di sini tidak hanya diartikan tidak mampu membaca dan menulis, Namun masyarakat yang ummi di sini diartikan masyarakat yang hidup di dalam kejahilian. Akhlaknya begitu rusak, akhlaknya begitu bobrok, perjudian merajalela, minuman-minuman keras merajalela, kemaksiatan merajalela di mana-mana, dan yang keji tidak ada seorang bayi perempuan pun yang bisa selamat hidup. Karena apa? Ketika perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup tanpa peduli teriakan dan jeritan si bayi di dalam kubur. Begitulah kondisi masyarakat jahiliyah saat itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ba'atha, telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusannya untuk mereformasi, untuk merubah, merombak cara berpikir masyarakat yang keliru dan salah. Jadi arti daripada ummiyin, masyarakat jahiliyah saat itu begitu rusak. Allah kirim rasulan minhum, rasul dari golongan mereka. Artinya dari bangsa Arab. Yang tentunya punya misi, punya tugas. Yang pertama adalah inti daripada tugas itu, yatlu alaihim ayatihi. Misi pertama adalah misi tilawah. Rasulullah punya misi untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, baik yang sifatnya ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Kalau kita mau sadari dan kalau kita mau berpikir, dari manakah asal kita? Itu bahan renungan yang luar biasa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir dan merenung, dari mana asal muasal kita? Di dalam surah Yasin ayat 77 Allah katakan, awalam yaral insani anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak pernah mengerti? Apakah manusia tidak pernah mengetahui? Anna khalaqnahu min nutfah. Kata Allah bahwa kami lah yang menciptakan dia min nutfatin, dari setetes air yang ini. Ini ayat memang asbab nuzulnya adalah ditujukan kepada salah seorang yang betul durhaka, maksiat, musyrik, tidak iman kepada Allah, yaitu Asy bin Wa'il. Ayat ini turun karena memang orang ini tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak ada keimanan di dalam dirinya. Sehingga Allah katakan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian tiba-tiba saja dia menjadi penentang yang nyata, musuh yang nyata, betul-betul memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah tertutup mata hatinya untuk menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya hari kiamat. Mereka bilang natural is natural, death is death. Alam adalah alam, kematian adalah kematian. Setelah kematian tidak ada lagi kehidupan. Begitu keyakinan-keyakinan mereka. Namun itu semua mereka akui dan mereka sadari bahwa ternyata hari kebangkitan ada. Namun terlambat sudah pengakuan mereka. Ketika Allah sampaikan dalam surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana min marqalina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Mereka tahu setelah dibangkitkan, oh iya, ini mungkin yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pernyataan dan pengakuan mereka saat itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Jemaah rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya misi mereformasi cara berpikir masyarakat jahiliyah saat itu. Dan memang diakui di dalam di dunia ini bahwa Rasulullah adalah tokoh yang paling sukses, tokoh yang paling berhasil di dalam reformasi. Jamaah rahimakumullah, yang angkat umat Islam, orang kafir mengakui tentang kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebuah buku 100 tokoh yang sukses dan berhasil, nomor satu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang di bulan-bulan ini masyarakat muslim sedang memperingati hari kelahiran. Ini tidak lain merupakan hanya syukur nikmat kita kepada Allah dan ungkapan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kita saksikan banyak sekali cara-cara yang dilakukan masyarakat, sebagian masyarakat yang keliru dan salah di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah orang-orang yang mengatakan bahwa mulutnya bid'ah. Karena apa? Banyak kasus-kasus yang memang menyalahgunakan, salah mengartikan arti cinta dan mahabbah. Cinta sama Rasul dirayakan dengan Maulid, akhirnya salat Isya enggak, salat subuh kesiangan karena terlalu malam Maulidnya. Itu rasanya salah mengartikan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Memang betul ada nilai ketika kita datang ke satu tempat untuk memperingati Maulid, yang jelas di situ ada nilai-nilai mahabbah, nilai-nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul merupakan suri tauladan dalam perjalanan hidup kita. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam sebuah tafsir sepatut tafsir dikatakan uswah di sini diartikan adalah al-mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi aqwalihi wa af'alihi. Bahwa arti daripada uswah teladan adalah al-mithalul a'la, contoh yang agung, contoh yang luhur, contoh yang tinggi, yang wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti kepada beliau, baik dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya. Jadi Rasulullah sebagai uswah, figur yang sempurna. Tidak ada figur yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada idola yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada idola yang sehebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya misi yang pertama adalah misi tilawah. Membacakan ayat-ayat Allah yang sifatnya Qur'aniyah ataupun yang sifatnya kauni. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya wa yuzakkihim, dan juga Rasul punya misi membersihkan mereka dari segala macam kemusyrikan dan dari segala macam kekufuran, sehingga kita rasakan alam ini begitu indah setelah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada lagi hukum rimba. Saat itu berkembang hukum rimba, yang kaya menginjak-injak yang miskin, yang punya pangkat dan jabatan menginjak-injak yang rendah. Itu semua berlaku di zaman jahiliyah. Setelah munculnya hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya lenyap. Reformasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misi yang ketiga adalah taklim, mengajarkan tentang Alkitab, Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang paling sempurna, pedoman hidup satu-satunya yang membuat manusia bisa bahagia fitdin wa dunia wal akhir. Salah seorang orientalis Perancis, Napoleon Bonaparte, pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa membawa kebahagiaan yang abadi. Satu-satunya pedoman hidup yang bisa membuat orang bahagia selama-lamanya. Al-Quranul Karim yang sudah ada di hadapan kita. Dan Al-Quran merupakan nur, cahaya yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan begitu indahnya ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Jadikan sebagai dustur, jadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai rambu-rambu di dalam perjalanan hidup kita. Al-Quranul Karim. Kalau orang sudah berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis-hadis Nabi, insyaAllah kehidupannya akan selamat. Di dunia sampai akhirat nanti. Tapi jangan harap ketika orang sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, jangan harap dia selamat di dunia wal akhirat. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Oleh karenanya, Rasulullah datang membawa misi, membawa tugas yang mulia, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan sunnah-sunnah untuk menutupi, untuk menambal, untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam ibadah-ibadah wajib kita. Makanya kita dianjurkan ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat-sholat sunat yang lain. Tujuan itu tidak lain. Untuk menutup, menambal segala kekurangan di dalam pelaksanaan ibadah wajib kita. Jemaah rahimahumullah, keberhasilan Rasulullah di dalam misi tadi tentunya didukung dengan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Ini kunci keberhasilan Rasulullah dalam reformasi. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," karena rahmat dari Allah, "linta lahum." Engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Jadi di sini Rasulullah enggak kasar. Rasulullah enggak diktator dan tidak otoriter. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut. Tidak ada anarkis, tidak ada kekerasan di dalam memperjuangkan dan mempertahankan ajaran agama. Salah orang punya anggapan Islam identik dengan anarkis. Islam identik dengan pedang, Islam identik dengan kekerasan. Salah orang punya anggapan seperti itu. Bahkan yang lebih kecil lagi, Islam adalah teroris. Salah, tidak pernah terjadi seperti itu. Islam penuh dengan kedamaian, sesuai dengan namanya. Islam, pasrah, damai, itulah ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah, resep yang pertama, kenapa Rasul bisa berhasil mereformasi? Satu, karena punya hati yang layyin, hati yang lemah lembut. Walaupun taqazzat ghalizul qalbi lan faddu min hawli. Kedua, Rasulullah tidak bengis. Rasulullah tidak kasar. Kalau seandainya Rasul punya sifat kasar dan sifat bengis, lan faddu min hawli, kata Allah, mereka akan menjauh dari sekitarmu wahai Muhammad. Oleh karenanya, dua, yang pertama ini hati lemah lembut, hati yang tidak kasar, tidak bengis, itu resep untuk mencapai satu tujuan reformasi yang sempurna. Resep yang berikutnya adalah fa'fu anhum. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan kesalahan ketika mereka kembali menyadari akan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau seandainya Rasul tidak punya sifat itu, yakin Rasul tidak akan pernah memaafkan Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul tidak akan pernah memaafkan Sayyidina Wahsy yang pernah membunuh paman tercintanya Sayyidina Hamzah. Tapi itu semua dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sahabat-sahabat tadi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langkah yang berikutnya adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan memohonkan maaf, memohonkan ampun untuk mereka, memberikan amnesti pada mereka. Tidak kejam Rasulullah, tidak sadis Rasulullah, tidak ada dendam di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian wasyawirhum fil amri, musyawarah. Rasulullah selalu musyawarah. Tidak otoriter, tidak diktator, tapi apapun langkah-langkah Rasulullah selalu musyawarahkan dengan para sahabat. Dan yang terakhir, Rasulullah punya komitmen, punya keyakinan yang kuat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita sudah punya rencana, ada planning yang kita sudah siapkan, tetap kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu litaqdir wallahu litaqdir. Manusia yang punya rencana, namun Allah jualah yang menentukan segala-galanya. Silahkan reformasi, tapi tetap gantungkan segala-galanya, serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Insyaallah tidak akan pernah meleset apa yang kita niatkan dan apa yang kita rencanakan. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi antara surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 159 ada keterkaitan. Satu sisi merupakan misi-misi Rasulullah, tapi di sisi lain merupakan kunci kesuksesan di dalam dakwah dan misi Rasulullah mereformasi masyarakat yang saat itu Ummiyyin, jahiliyah, jauh dari iman, jauh dari masjid, jauh dari tauhid, semuanya penuh dengan kekufuran, kemaksiatan dan kejahiliahan. Jemaah rahimakumullah, kita reformasi diri ini, dekatkan diri ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat terkecil kita dulu, yaitu di dalam kehidupan keluarga kita. Nasihati anak dengan lemah lembut, ajari anak dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan galak. Insyaallah apa yang kita niatkan untuk merombak masa depan anak-anak kita akan tercapai dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi berkenaan dengan Maulid Nabi, jadikan Rasulullah sebagai idola kita, panutan kita, contoh teladan kita. Perbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta kita kepada Rasul. Rasul mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Siapa saja yang mencintai sesuatu akan lebih sering mengingat dan menyebutnya. Di saat kita menyatakan diri ingat dan menyebut Rasulullah, itu adalah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa kita nyatakan kita mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pecinta-pecinta Rasul dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna fi qusuriha fa innahu awwalu man yunziluha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم بالله الهداية والتوفيق.